Bicara tentang cinta, bicara manusia, bicara tentang setia. Setia yang ku alami, setia sampai mati, sampai buat ku begini. Dan aku begini karena kekasih hatiku telah pergi dan takkan kembali. Ia telah mati, kenalkan namaku. Aku jadi jomblo ditinggal mati, jadi pacarku terugi. Aku jadi jomblo ditinggal mati, pokoknya buy one get one free. Aku jadi jomblo ditinggal mati, yang pasti ku setia sampai mati. Dan orang-orang kini memanggilku Jody, Jody jomblo ditinggal mati. Tapi tak apa-apa, sungguh aku suka karena ku lambang setia. Dan aku begini karena kekasih hatiku telah pergi dan takkan kembali. Ia telah mati, kenalkan namaku. Aku Jody jomblo mati, jadi pacarku terugi. Aku jadi jomblo ditinggal mati, pokoknya buy one get one free. Aku jadi jomblo ditinggal mati, yang pasti ku setia sampai mati. Hatiku telah pergi dan takkan kembali. Ia telah mati. Kenalan dong. Aku jadi